Bagaimana saat ada seseorang yang bunuh diri, lalu keluarga mengadakan pengajian dan doa bersama untuk orang itu? Apakah dosa seseorang itu bisa diampuni atau tidak? Bagaimana ada sebuah keluarga, anggota keluarganya bunuh diri, tapi tetap ngayakeun pengajian? Kersyukuran bunuh diri eta. Syukuran. Sok we teh sieun dijungjurigan mah. Baliknya dipegat ya. Ini tradisi ya. Jadi kita mah mun aya nu maot teh ngariung, maca Yasin, teu nanaon sih. Ngan saya mah sok ningali urusan ibadah mah ka Rasulullah. Hai Rasulullah, ketika ditinggalkan Khadijah, malamnya setelah menguburkannya ruang riung teh jeung sahabat maca surat-surat tertentu. Nyanggeus eta ge jawaban. Mun teu nyaho tong nyanya. Hoana. Ini kasusnya geus maotna bunuh diri, tuluy petingna ngariung pangajian syukuran budak eta bunuh diri. Ternyata budak eta teh budak baong, nu geus teu bisa dicarek. Akhirnya bunuh diri atau keluargana teh. Alhamdulillah budak hideung maot sorangan. Maksudnya bukan seperti itu, saya paham. Boleh enggak mengadakan kenduri? Ngadoakeun mah da lain keur didoakeun pahalana, tapi keur nu ngadoa. Ke mata ketika ada fikih muncul, ada tetangga saya bunuh diri. Sad salatan tong, salatan we. Da salat melain keur nu maot, tapi keur nu hirup. Jadi boleh soknya supaya teu nuturkeun baru nuh di diri geus keluargana ditinggalkeun maot bunuh diri. Terus tetangga diundang ngaji, nepi ka frustasi, anjir ieu mah kudu bunuh diri deui we. Taulah sampai mengganggu psikolog. Logi, oke. Okay.